kami kasihi. Selamat hari baru kepada Anda sekalian, dan kiranya sungguh hari ini akan menyenangkan bagi semua orang, terutama orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menghargai kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Karena tiap-tiap hari kita sungguh menikmati kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, tak habis-habisnya kita patut naikkan ucapan syukur kepadanya. Karena ia patut dihormati, ia patut dijunjung tinggi di dalam hidup kita. Tentu bukan hanya dengan kata-kata di mulut kita saja, tetapi juga melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita tiap-tiap hari. Nah, hari ini, through the Bible, kita sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18. Kalau pendengar mau mengambil Alkitab, silakan di Injil Matius pasal yang ke-18. Ya. Oke, Pak Alki akan menolong kita membaca dari ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini sebuah fakta yang memperlihatkan kepada kita bahwa murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul, itu masih di dalam situasi antara percaya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, dan kadang-kadang mereka timbul keraguan. Dan juga masih ada banyak faktor kedagingan yang masih lengket kepada mereka. Karena ini adalah proses sebuah pengenalan akan Sang Mesias yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Lihatlah di sini katanya mereka datang kepada Yesus dan mempertanyakan, ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sepertinya mereka membayangkan kerajaan sorga itu seperti kerajaan di bumi ini, dan semuanya memperebutkan posisi, kelihatannya demikian. Tetapi Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata bahwa jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ini sebuah jawaban yang sangat telak sekali. Jangankan jadi yang terbesar, bahkan gak masuk, kata Tuhan Yesus. Jadi jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, apa maksudnya? Ya tentu bertobat kita sudah tahu, itu sudah dibahas di depan jauh dan sudah berkali-kali, bahwa bertobat itu artinya kita mengaku salah dengan sepolos-polosnya seperti seorang anak, ya. Mengaku bahwa kita ini orang berdosa dan menyesali dosa kita dengan setulusnya dan sepolosnya seperti seorang anak kecil, ya. Dan kita betul-betul, ya, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat juga dengan setulus-tulusnya dan sepolos-polosnya seperti seorang anak kecil, maka kita baru akan memperoleh kepastian untuk masuk sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah awal dari memperoleh posisi di sorga. Kalau mendapatkan kepastian masuk sorga saja tidak, bagaimana bisa memperoleh posisi di sorga nanti? Sedangkan katanya ini barang siapa merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan Yesus menjawab dengan dua tahap. Yang satu pastikan masuk sorga dulu, yaitu dengan bertobat dan percaya kepadanya setulusnya dan sepolosnya seperti seorang anak kecil, dan kemudian baru juga merendahkan hati kita, merendahkan hati kita seperti ya seorang anak kecil ya, maka barulah akan menjadi yang terbesar. Nah, yang pertama itu masuk surga, yang kedua itu adalah untuk mendapatkan posisi yang tinggi di surga, yaitu kita harus banyak melayani, merendahkan hati itu melayani, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu kita rela menjadi pelayan bagi yang lain, bukan menyombongkan diri, memposisikan diri sebagai orang yang hebat, dilayani dan lain sebagainya, melainkan melayani, melainkan merendahkan hati dan merendahkan diri kita sehingga kita rela menjadi pelayan bagi yang lain. Berarti untuk mendapatkan posisi yang lebih mulia di dalam kerajaan sorga, maka yang diukur itu adalah apa yang kita kerjakan, bagaimana kita perlakukan hidup kita di muka bumi ini. Sedangkan untuk memperoleh kepastian masuk sorga itu melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, jadi barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Ya, tetapi sebaliknya barang siapa yang menyesatkan seorang anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah cermin atau batu kilangan, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke lautnya. Jadi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menyambut seorang anak. Itu menyambut seorang anak sama dengan menyambut dia, tetapi menyesatkan seorang anak itu hukumannya berat sekali. Nah, ini sudah mengenai pekerjaan, bagaimana kita melayani, bagaimana kita menyambut satu dengan yang lain, bagaimana kita menolong orang supaya bisa kembali ke jalan yang benar, bagaimana kita menasihati orang supaya dia hidupnya jadi lebih baik, bagaimana kita memberitakan Injil, mengajar dan lain sebagainya. Itu seperti menyambut seorang anak kecil. Itu bandingannya Tuhan Yesus berikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyesatkan, mungkin menyesatkan bahkan seorang anak kecil. Bagaimana ini menyesatkan seorang anak kecil ini? Nah, coba kita baca dulu dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapaku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat menyesatkan seorang anak. Bagaimanakah seseorang sampai menyesatkan seorang anak? Kalau seorang anak ini pasti masuk sorga. Kita lihat bahwa di pasal yang ke-19, di ayat 13 ini besok yang kita akan bahas, Tuhan berkata anak-anak inilah yang empunya kerajaan sorga. yaitu mereka yang belum akil balig. Nah, dalam kondisi apakah seseorang sampai bisa menyesatkan seorang anak kecil, yaitu pada saat anak kecil ini bertumbuh dan menjelang umur akil balig. Jadi menjelang umur akil balig, maka mereka akan masuk ke dalam masa di mana mereka penuh sadar diri, dan jikalau mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka akan kembali menjadi orang berdosa, bukan lagi karena Adam dan Hawa, melainkan karena mereka melakukan dosa atas kesadaran diri mereka sendiri. Dan jikalau di dalam kondisi demikian, mereka tidak dituntun untuk mengerti kebenaran yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, mereka akan terhilang dan mereka akan sesat. Oleh sebab itulah Tuhan mau kita menjaga anak kecil, terutama ketika mereka menjelang umur akil balig mereka. Umur akil balig itu berapa? Di dalam Alkitab memang tidak mengatakan secara telak sekali umur akil balig seorang anak itu berapa, karena sesungguhnya itu adalah sangat bervariasi tentu. Semakin cerdas seorang anak, nah umur akil baliknya akan semakin awal. Tetapi di dalam kitab perjanjian lama ada sedikit gambaran, yaitu ketentuan hukum Taurat adalah bahwa seorang anak laki-laki di umur 12 tahun ke atas itu wajib pergi ke Bait Allah minimum 1 tahun 3 kali. Berarti Allah mematok umur 12 secara simbolik, ya. Sekali lagi, Allah mematok umur 12 secara simbolik sebagai umur di mana seseorang sudah harus dibawa untuk memahami kebenaran rohani. Nah, di saat umur demikian inilah makanya seorang anak perlu diajar dengan benar, perlu diberikan pengertian tentang kerohanian, dan dia harus memahami dirinya orang berdosa, dan dia harus menyadari tentang posisinya sebagai orang berdosa dan hatinya yang sudah berdosa dan juga telah melakukan dosa atas kesadaran dirinya. Dan agar ia bisa diselamatkan, maka ia harus bertobat, artinya mengaku dirinya orang berdosa dan menyesali dosanya, serta percaya bahwa Yesus Kristus telah menanggung semua dosanya di atas kayu salib, bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan dia, dan dia hidup sekarang menggantikan Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah kita menyelamatkan atau kita menjaga seorang anak yang bertumbuh dari seorang anak yang belum akil balig menjadi seorang anak yang akil balig. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu jikalau seseorang di dalam transisi ini, masa transisi ini, ada anak disesatkan, karena di masa transisi ini seorang anak sedemikian gampangnya disesatkan karena mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa, mereka mengikuti semua yang mereka lihat di sekeliling mereka. Jadi orang-orang dewasa di sekelilingnya sedemikian gampangnya menyebabkan hal-hal yang negatif dalam diri anak. Dan jikalau seorang tidak tinggal di lingkungan yang mengasihi Tuhan, yang mengenal kebenaran Tuhan, maka anak ini mungkin akan tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Kalau dia tinggal di lingkungan penjahat, ya anak ini bisa jadi nanti besar akan jadi penjahat. Oleh sebab itulah betapa pentingnya orang tua mempertimbangkan di mana dia, di mana kita tinggal, dan kepada siapa anak kita bergaul dan lain-lain sebagainya. Nah, ayat yang ketujuh, Tuhan Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Mengapa harus ada? Ya, karena iblis sudah jatuh ke dalam dosa, dan penyesatan itu ada karena manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih. Allah mengharapkan penyembahan yang sungguh merupakan hasil pilihan dari manusia itu sendiri. Jadi sikap positif dari manusia itu sendiri kepadanya yang betul-betul adalah pilihan manusia. Oleh sebab itu ada alternatif. Jikalau kita sebut itu kita memilih menyembah Allah, maka itu harus ada alternatif. Alternatif. Jadi kalau saya terpaksa menyembah Allah, bukan karena itu keinginan hati saya untuk menyembah Allah, itu saya dipaksa untuk menyembah Allah, saya rasa penyembahan demikian bukanlah yang menyenangkan hati Allah. Tetapi saya bersikap positif, saya percaya kepadanya dan saya menyembahnya karena keputusan hati saya. Nah, itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya memang penyesatan itu akan membawa kemuliaan, artinya akan membuat sebuah seleksi bahwa orang-orang yang datang menyembah kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki pilihan untuk tidak menyembah kepadanya, yaitu ada penyesatan, tetapi mereka memilih datang kepada Allah. Nah, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk mendatangkan kesesatan, karena mereka menjadi alat penyesatan. Katanya di sini ayat 8 sampai 9 Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat serius, yaitu bahwa jikalau kita dalam dunia ini kadang-kadang tidak menganggap bahwa masuk surga itu sesuatu yang sangat penting, sehingga banyak orang di dunia ini tidak menganggap utama hal-hal yang rohani. Mereka tiap hari hanya bangun untuk mencari uang, hanya mencari uang saja dan tidak pernah cukup mencari uang. Dan mereka bahkan ya kalau mencarinya baik-baik masih bagus gitu, tetapi memakai segala macam tipu muslihat untuk mendapatkan uang. Padahal ya Tuhan berkata bahwa jikalau kita sampai masuk ke dalam neraka, jikalau kita tidak memperhatikan perkara rohani, kita masuk ke dalam neraka. Oh, itu adalah bagian dari seluruh kehidupan manusia yang paling mengerikan. Sampai-sampai Tuhan Yesus membandingkan demikian. Jikalau tangan kita menyesatkan kita, lebih baik itu dipenggal. Artinya lebih baik kita masuk dengan tangan kudung dan kaki timpang daripada masuk surga dengan kaki timpang dan mata buta, daripada ke neraka dengan semuanya lengkap gitu. Sebenarnya di sini Tuhan tidak mengajarkan kita main nanti kalau tangan kita berdosa lalu dipotong ya. Nah, mungkin ada pemimpin agama yang menanggapi demikian sehingga pencuri dipotong tangannya. Wah, nanti akan penuh dengan orang yang tangannya sudah hilang. Nah, lalu bagaimana kalau matanya berdosa, dicungkil matanya. Wah, jadi satu negara ini bisa orang yang semuanya tangannya buntung, matanya buta. Wah, itu akan kacau sekali. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah perbandingan. Perbandingan bahwa betapa masuk surga itu betapa sesuatu yang jauh-jauh bernilai ya. Bahkan dari seluruh anggota tubuh kita. Dan bahkan pengajaran ini seharusnya membuat kita mengerti demikian, bahwa jikalau ada orang yang mengancam kita, berkata tinggalkan imanmu atau saya bunuh kamu, tinggalkan imanmu atau saya cungkil matamu, kita bilang begitu ya, lebih baik saya masuk surga dengan mata buta daripada saya harus masuk ke dalam neraka dengan dua mata melek gitu. Mungkin ada juga penganiaya yang berkata bahwa sangkali Tuhan atau sangkali imanmu atau saya penggal tanganmu. Oh, kita mungkin akan berkata bahwa oh, saya lebih baik dengan tangan satu atau dengan kaki satu, bahkan buntung dua-duanya untuk masuk surga, daripada saya harus ya menyangkal Tuhan dan juru selamat saya, menyangkal iman saya, kemudian dua tangan kaki saya masih lengkap namun saya pergi ke neraka. Nah, malah itu yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karenanya ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat mereka, ya malaikat mereka di sorga, yang selalu memandang wajah Bapaku yang di sorga. Nah, karena ayat 1 ini, maka menyebabkan ada banyak pemahaman menggambarkan bahwa tiap-tiap orang anak itu ada malaikat yang menjaganya. Ya, kelihatannya demikian, gitu. bahwa Alkitab berkata bahwa tiap-tiap anak ada malaikat menjaganya sehingga mereka terpelihara, ya. Dan jikalau mereka kecelakaan atau meninggal atau apa, tidak menjadi soal, mereka akan pergi kepada Bapa di sorga di sana. Nah, karena ada ayat di belakangnya, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini indah sekali, ya. Malaikat anak-anak semua ada di sorga memandang Bapakku, ya. Mereka menjaga, ya, ditugaskan untuk menjaga anak-anak, karena mereka masih belum tahu apa-apa, mereka belum kokoh hidupnya semuanya, dan mereka memerlukan perlindungan, sehingga Bapa di surga mengutus malaikat untuk menjaga mereka, tentu sampai mereka menjadi seorang manusia yang akil balik, ya. Kemudian setelah mereka akil balik dan mereka bisa bebas untuk memilih apakah mereka mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau hidup baik sebagai seorang dan memandang atau mencari hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi, atau mereka mengikuti penyesat-penyesat di muka bumi ini. Oke, kita akan baca lagi ayat yang ke-12 sampai yang ke-21 saja. Ayat 12 sampai 21. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembirannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, boleh teruskan dari 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang, dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, oke. Okay. Tuhan Yesus masih berbicara tentang masalah sesat, ya. Karena dari awal dia sebenarnya ingin menegur murid-muridnya yang tidak mengerti akan kebenaran, melainkan yang ya berebutan lagi siapa yang terbesar di sorga dan lain sebagainya. Jadi betapa menyedihkan kondisi murid-muridnya, padahal mereka sendiri harus sudah beres, kemudian mereka bisa menyelamatkan orang lain. Mereka sendiri harus sudah mengerti kebenaran, kemudian mereka bisa mengajar kepada orang lain. Nah, Tuhan sebenarnya ingin para muridnya bertugas seperti seorang gembala yang baik, yaitu mencari domba-domba yang sesat, ya, di muka bumi ini. Oleh sebab itu mereka sendiri harus beres, mereka sendiri harus sudah diselamatkan, mereka sendiri harus mengerti kebenaran. Karena mereka akan bertugas untuk mencari domba-domba yang sesat itu. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan, ya, bahwa ada sukacita di dalam menyelamatkan domba yang hilang. Walaupun seseorang punya 100 ekor domba dan masih ada 99, satunya hilang, kemudian dia mencari dan mendapatkan yang hilang itu, sukacitanya lebih besar daripada 99 yang tidak hilang itu. Banyak orang menafsirkan perikop ini dengan mengumpamakan yang satu ekor itu adalah jemaat yang sudah malas, yang tidak mau datang ke gereja dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak, ya. Yang sudah diselamatkan, yang sudah jadi anggota jemaat itu bukan yang sesat, ya. Itu adalah yang sudah diselamatkan. Dan seharusnya yang sudah diselamatkan, anggota jemaat itu tidak membebanin gembala, sehingga gembala memiliki cukup banyak waktu, keleluasan untuk mencari yang masih sesat. Yang masih sesat itu artinya yang di luar, yang belum mengenal kebenaran, yang belum menjadi anggota jemaat. Kalau yang jadi anggota jemaat itu memang sudah wajib, karena ketika maju ke depan menjadi anggota jemaat, ketika menyatakan untuk menjadi anggota jemaat, sudah ditanya apakah sudah sungguh-sungguh lahir baru atau belum, gitu. Kita lanjutkan lagi, ya, bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mencari domba yang sesat. Sekali lagi saya katakan bahwa ada kesalahan di mana orang Kristen menempatkan dirinya sebagai domba yang sesat, ya. Seperti kalau jemaat yang sudah malas datang ke gereja, katanya gembala mesti pergi mencarinya karena itu domba yang sesat. Ya, betulkah dia sesat, ya? Betulkah dia belum tahu keselamatan? Betulkah dia itu belum diselamatkan? Nah, sesungguhnya yang dimaksud dengan gembala domba yang sesat itu adalah yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, anggota gereja bukanlah domba yang sesat. Anggota gereja haruslah domba yang sudah diselamatkan, yang 99 ekor itu, ya. Dan dia tidak membebani waktu dan tenaga gembala untuk mencari yang masih sesat itu. Nah, di sini katanya, ya, kalau menemukan yang sesat, bukan hanya gembalanya yang bersuka cita, ya, seluruh domba yang sudah diselamatkan itu harus turut bersuka cita bersama-sama, katanya. Nah, demikian juga Bapa yang di sorga, ya, tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi ini masih bicara tentang anak-anak kecil yang di atas itu, ya. Kalau mereka tumbuh jadi dewasa, mereka bagaikan domba yang sesat. Kalau mereka sudah mencapai umur akil balig, dan kemudian mereka sudah umur akil balig, lalu mereka melakukan dosa lagi atas kesadaran mereka sendiri, mereka menjadi orang berdosa karena kesadaran mereka sendiri, dan mereka seperti domba yang sesat, ya. Dan kita harus menyelamatkan mereka, menyelamatkan setiap orang yang sudah akil balig, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Bapa menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang hilang, seorang anak pun yang hilang. Nah, ini sungguh menentang, ya, konsep Calvinis yang percaya bahwa Allah hanya menebus sebagian orang dan hanya sebagian orang saja yang dipilih untuk masuk surga. Kelihatannya tidak benar itu, karena Alkitab ulang-ulang mengatakan Allah ingin menyelamatkan setiap orang. Tetapi lalu mereka selalu sering bertanya, lalu mengapa tidak setiap orang diselamatkan? Masalahnya karena mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau bertobat. Itu persoalannya, ya. Nah, mereka berkata, kalau Allah itu maha kuasa, mengapa Allah tidak sanggup menyelamatkan mereka? Karena Calvinis tidak menerima, ya, bahwa manusia itu diciptakan dengan diberi kehendak bebas, diberi kemampuan untuk mengambil keputusan. Calvinis melihat bahwa manusia yang diciptakan Allah itu seperti robot, ya, yang tinggal diputer supaya kembali. Jadi kalau mereka sampai hilang, rusak atau apa, itu karena Allah tidak mau putar mereka kembali, gitu. Padahal sejak Allah menciptakan manusia yang berkehendak bebas dan berpengertian, dikasih pengertian, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, maka mereka harus mengambil keputusan sendiri. Dan itu adalah kasih karunia Allah yang menciptakan manusia dengan kehendak bebas, bukan robot. Pendengar, Anda lebih senang diciptakan mempunyai kehendak bebas dan mampu mengambil keputusan sendiri, atau mau jadi robot? Ya, walaupun kita tahu kebebasan untuk mengambil keputusan menentukan pendapat kita itu ada resiko, bisa masuk neraka, gitu. Tetapi toh kita lebih bahagia jadi manusia daripada jadi robot, gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di sini, nah mengenai bagaimana caranya kita menyelamatkan domba yang hilang tadi, yaitu dengan pergi memberitakan Injil kepadanya supaya dia bisa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah sekarang ayat 15 sampai ayat 20 ini adalah bagaimana kita berhubungan atau bagaimana kita mengurus ini yang sudah menjadi anggota, saudara. Nah ini sudah menjadi anggota jemaat, menjadi saudara, ini yang sudah diselamatkan. Apabila saudaramu berdosa, katanya, kalau dia berdosa dan kita harus tegur dia secara empat mata, artinya hanya berdua saja gitu, tegurlah dia empat mata. Jadi kalau kita tahu saudara kita berdosa, kita tegur dia. Nah, nanti kalau dia mau dengar, oke, berarti kita dapatkan dia kembali, ya. Dia tidak sampai pergi sesat gitu. Nah, jika tidak mendengar, maka kita perlu membawa dua orang lagi, ya. Sekurang-kurangnya kita bawa dua orang lagi katanya, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, pokoknya beberapa orang lah, perkara itu tidak disangsikan, ya. Nih dalam kata perkara di sini ini bahasa Yunaninya ini rema, sebenarnya perkataan, ya. Jadi perkara, ya, perkataan rema, rema itu tidak disangsikan. Jadi, ya. Kemudian jika ia tidak mau mendengarkan, ya, artinya sudah dibawa beberapa orang tegur dia, dia masih tetap tidak mau mendengarkan, maka katanya sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya, jadi soalnya disampaikan kepada jemaat. Nah, jemaat artinya ini, makanya ini sudah mengenai anggota jemaat ini. Ini bukan orang luar yang tidak percaya Tuhan. Kita tidak berhak untuk menegur orang luar yang tidak percaya Tuhan secara personal, ya. Kita bisa menyatakan apa yang salah, apa yang benar. Kita bisa berkata bahwa pengajaran ini salah, pengajaran ini benar. Oh, itu hak asasi setiap manusia untuk mengatakan. Tetapi kita tidak perlu dan bahkan tidak boleh untuk datang menegur perorangan untuk berkata, kamu siapa namanya, ya, kamu sesat, kamu salah gitu. Bukan itu, ya, karena dia bukan anggota jemaat saya tidak perlu melakukan itu. Tetapi kalau anggota jemaat kita, kita perlu melakukan itu. Dan bukan hanya gembala yang patut melakukan itu, tiap-tiap anggota jemaat juga patut melakukan. Kalau Anda tahu ada anggota jemaat yang lain yang berbuat sesuatu yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka engkau harus datang dengan empat mata kepadanya dan kemudian menegurnya. Kalau dia tidak mau dengar, maka bawalah beberapa orang teman, atau mungkin yang paling baik adalah kasih tahu gembala bahwa Anda sudah coba menegurnya tetapi dia tetap saja begitu. Anda bisa membawa gembala dan juga beberapa orang lain lagi sebagai saksi dan pergi menegurnya. Dan kalau dia mau bertobat dan dia menyatakan, ya, dia salah, dia sudah mengaku, dia minta maaf, nah sudahlah, perkara selesai di situ. Tapi kalau dia tidak mau, malah dia berkeras, malah dia marah-marah, nah maka di sini di ayat yang ke-17 dikatakan sampaikan kepada jemaat, ya. Dan jemaat, kalau disampaikan kepada jemaat artinya seluruh jemaat menegurnya bersama-sama, seluruhnya menegurnya bersama-sama. Dan kemudian, ya, kalau jemaat juga dia tidak mau dengarkan katanya, lalu apa yang perlu diperbuat katanya, pandanglah dia sebagai seorang pungut cukai, artinya dia harus dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Nah, ini dikatakan oleh Rasul Paulus dengan lebih jelas lagi di dalam 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal 5, ya. Ayat 13 berkata demikian, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi dari tengah-tengah jemaat, kalau orang ditegur tidak mau dengar, ya, sudah melalui prosedur, ya, ditegur secara pribadi, ditegur beberapa orang, kemudian ditegur oleh seluruh jemaat, masih juga tidak mau dengar, maka kata Tuhan Yesus di sini, anggap dia seorang pemungut cukai. Rasul Paulus mempertegasnya lagi, apa yang dimaksud dengan menganggapnya seorang pemungut cukai, yaitu diusir dari tengah-tengah jemaat. Ya, mungkin dia masih boleh datang ke baktian, tetapi dia bukan anggota lagi, ya. Dia bukan anggota lagi, ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, katanya. Jadi, maksudnya, pelaksanaan disiplin jemaat ini akan menentukan apa yang terikat di sorga dan apa yang terlepas di sorga. Dan memang jemaat yang baik, jemaat yang benar harus melaksanakan ini. Supaya apa? Supaya gereja betul-betul murni, ya. Ada banyak mereka yang membuat pengakuan percaya kepada gereja yang kudus, katanya. Yang kudus dan am. Kalau kita mau percaya kepada gereja yang kudus dan lokal, nah gereja yang am mana bisa kudus kalau di dalamnya itu penuh dengan orang-orang berdosa yang tidak ditegur. Tetapi kita gereja lokal yang penuh disiplin, gereja lokal yang jikalau ada orang bersalah kita tegur dengan lembut, ya, secara empat mata. Sekali lagi, tegur dengan lembut secara empat mata. Dan seharusnya sampai pada tahap ini saja dia sudah harus bertobat. Dia sudah harus kembali ke jalan yang benar. Apalagi perlu dibawa beberapa orang, kemudian ditegur lagi oleh jemaat. Nah, tetapi kalau orang sampai segitu masih tidak mau bertobat, ya maka diusir. Sehingga betul, ya. Nah, kuasa untuk melepaskan dan mengikat ini bukan perorangan. Ini adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada jemaat, ya. Jemaat secara tubuh Kristus itu. Dan kemudian ayat yang ke-19 katanya, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, mengapa permintaan ini akan dikabulkan? Dua orang sepakat, ya. Katanya, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Karena dua atau tiga orang berkumpul, itulah jemaat, itulah tubuh Kristus. Oleh sebab itu tubuh Kristus itu adalah jemaat lokal, bukan jemaat universal. Tubuh Kristus itu adalah kumpulan orang-orang, ya, kumpulan orang-orang di satu lokasi, di satu tempat yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh mereka beriman dan digembalakan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Jadi syarat sebuah jemaat itu apa? Sebuah jemaat itu adalah ada, ya, beberapa orang, satu dua orang yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat dan dilahirkan kembali. Kemudian ada orang yang menggembalakan, yang bertanggung jawab untuk menggembalakan. Nah, kalau ada orang yang berkumpul yang sudah diselamatkan, tidak ada orang yang menggembalakan, itu bukan jemaat, itu kambing liar. Tetapi kalau sebaliknya sekarang ini, ada yang disebut gembala, ada orang memanggil dirinya gembala, tetapi tidak mempunyai domba. Ah, gembala apa yang enggak punya domba? Ya, itu bukan gembala, itu pelancong namanya, ya. Itu orang yang jalan-jalan. Sebab apa? Gembala mestinya punya domba, gitu. Itu baru namanya. Apakah yang membuat seseorang disebut gembala? Ya, itu karena dia menggembalakan domba. Jadi, sebuah jemaat itu sah kalau ada orang yang telah diselamatkan kemudian ada gembala. Mengenai perangkat jemaat yang lain seperti diaken lah, penginjil lah, guru dan lain sebagainya, itu adalah tambahan ketika jemaat bertumbuh. Tetapi minimum yang harus dimiliki itu adalah ada gembala dan ada orang yang beberapa orang yang diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang tanya kepada saya, doa manakah yang paling didengar oleh Tuhan? Apakah doa rame-rame semua orang Kristen ngumpul di Istora Senayan? Saya bilang tidak. Justru itu doa yang paling menyebalkan hati Tuhan. Mengapa? Karena kumpul banyak orang munafik di situ, orang berdosa yang tidak didisiplinkan, dan orang Kristen dari berbagai denominasi yang doktrinnya beraneka ragam. Ada satu percaya ini, ada yang lain percaya begitu dan lain sebagainya. Ada yang percaya Yesus cuman manusia saja, ada yang percaya Yesus juga Allah, ada yang percaya harus tetap memelihara hari Sabat, kebaktiannya Sabtu, ada yang percaya Minggu dan lain-lain sebagainya. Itu bukan kumpulan yang Tuhan inginkan. Itu kumpulan yang paling menyebalkan hati Tuhan. Bagaimana doa mereka bisa didengar oleh Tuhan? Banyak orang salah berpikir. Mereka pikir kencangnya doa dan ramainya orang berdoa itu, nah Tuhan akan dengar. Itu konsep demonstrasi namanya itu, ya. Jadi mereka pergi ke Senayan sana, Istora di sana, mau demo Tuhan itu, ya. Demo Tuhan. Jadi bagaimana ini? Bolehkah kita demo Tuhan? Oh, saya pikir jangan, ya. Nah, ketahuilah, doa yang paling didengar oleh Tuhan bukan juga doa pribadi di rumah. Boleh berdoa sendiri di rumah, di kamar, di dalam pasal yang awal-awal sudah kita bahas bahwa kita berdoa di kamar kita, itu pribadi. Tetapi di sini dikatakan bahwa doa jemaat, dua atau tiga orang berkumpul, ini doa jemaat. Jadi doa yang dilakukan oleh jemaat, ya. Mengapa ini doa yang paling didengar oleh Tuhan? Karena ini permintaan dari tubuh kepada kepala. Ya. Bahkan permintaan tubuh kepada kepala itu sudah hampir gak usah minta. Ya. Karena kepala sudah langsung supply semua kebutuhan tubuh. Dia sudah memikirkan semuanya. Itu lebih dari permintaan anak kepada bapak. Ya. Itu lebih dari permintaan istri kepada suami. Karena itu permintaan tubuh kepada kepala. Itulah sebabnya doa yang paling didengar oleh Tuhan adalah doa yang disampaikan oleh jemaat. Nah, tentu jemaatnya ini mesti jemaat yang bagaimana? Jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh Alkitabiah, jemaat yang mengajarkan kebenaran, jemaat yang ya berani menantang resiko untuk berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, doa jemaat yang demikian itu bagaikan permintaan tubuh kepada kepala. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita datang ke jemaat untuk berdoa dan ceritakan perkara Anda kepada jemaat. Mungkin ada yang berkata, malu ah, nanti saya kasih tahu misalnya saya sudah agak berumur ini, saya minta didoakan supaya punya calon, kan malu. Nah, kalau malu didoakan jemaat bagaimana? Ya kan? Ya tentu sebenarnya terhadap jemaat kita tidak perlu malu karena kita sama-sama anggota tubuh gitu. Jadi berdoa, meminta jemaat untuk berdoa untuk kita, dan doa jemaat itu adalah doa yang paling didengar oleh Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan melihat perumpamaan ya tentang pengampunan. Mari Pak Alki silakan membaca ayat 21 hingga ayat yang ke-35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali, 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku aku akan lunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihaninya engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Iya. Pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Petrus ini seorang yang ya lugu, kalau bisa dikatakan dengan bahasa sekarang ini, dia orang yang lugu, polos ya. Di dalam Alkitab penuh dengan hiasan-hiasan ini, apa bentuk keluguannya ya, di dalam bertanya kepada Yesus begini begitu. Kelihatan sekali seperti, bahkan hampir seperti seorang anak kecil ini ya, dia bertanya. Nah, lihat itu, di sini dia malah bertanya begini katanya. Nah, Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, ini polos-polosnya dia, seperti seorang anak kecil ya. Dia pikir Tuhan akan bilang, oke lah, sebab hitung-hitungan Petrus itu 7 kali itu sudah banyak gitu. Bayangkan seorang sampai bersalah kepada kita sampai 7 kali, ini udah bengal sekali ini orang, sampai 1 kali udah salah ya toh, 2 kali salah lagi, sampai 7 kali itu sudah hebat itu ya. Jadi Petrus berpikir Tuhan Yesus bakalan memuji dia, oh ya hebat kamu ya bisa mengampuni orang sampai 7 kali. Nah, tanpa diduga-duga oleh dia, malah Tuhan bilang apa? Bukan 7 kali katanya ya. Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu ya, bukan 7 kali, tapi ya berapa? 70 kali 7 kali. Wah, itu 70 kali 7 itu berapa? 490 kali itu. Mana ada orang di dalam kehidupan kita, orang bersalah kepada kita sampai 490 kali. Anda bisa bayangkan. Dan kita tidak pernah bersalah kepadanya loh, dengan catatan begitu. Jadi dia saja yang hanya bersalah kepada kita 490 kali. Saya pikir suami istri seumur hidup juga enggak bakalan begitu ya. Artinya ya kalau bersalah biasanya timbal balik, yang satu salah juga, yang sini salah juga. Kalau yang sampai sebelahnya sampai salah 490 kali, itu pun kata Tuhan tetap harus diampuni ya. Nah, mengapa? Prinsipnya ada di mana? Nah, Tuhan memberikan prinsipnya ya. Prinsipnya itu adalah karena sebenarnya kitalah sebenarnya yang bersalah kepada Tuhan lebih dari 490 kali ya. Kitalah yang salah itu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh adalah sesuatu yang patut kita renungkan ya, bahwa kita bersalah kepada Tuhan lebih dari 490 kali. Itu pun ya Tuhan mengampuni kita. Yaitu jikalau kita mau menyatakan diri bahwa Tuhan, saya ini orang berdosa dan saya sungguh mengerti bahwa saya sudah berdosa dan dosa saya telah menyebabkan Yesus dihukum di atas kayu salib. Dosa saya telah menyebabkan satu penderitaan yang amat sangat diderita oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, kalau kita datang dengan sikap hati yang demikian, maka kita akan diampuni. Berapa kalipun kita telah berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diampuni ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau kita dalam kondisi yang demikian, kita bersalah kepada Tuhan lebih dari 490 kali kita bersalah kepadanya, dan kita datang dengan air mata dan kita mohon ampun dan kita percaya Yesus telah menanggung semua dosa di atas kayu salib dan dia sudah menanggung semua dosa kita dan mengampuni kita ya. Maka sekarang bagaimanakah mungkin kalau lalu saudara kita, kata Tuhan, yang bersalah kepada kita hanya beberapa kali ya toh, kita sudah ngamuk ya, kita sudah marah, kita sudah wah mungkin tidak menganggapnya teman lagi atau saudara, lalu kita mulai bersikap memusuhi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bersikap demikian, di sini Tuhan membuat sebuah perumpamaan masalah hutang ini. You know. Ada satu orang hutang kepada bosnya, orang lain hutang sama dia, dan dia datang kepada bosnya, bosnya hapus hutangnya, malah kemudian dia keluar, dia hutangnya besar sekali sama bos itu. Kemudian seluruh hutangnya yang besar itu dihapus sama bosnya. Tapi setelah dia keluar, temannya yang lain yang hutang kepada dia enggak banyak, hutangnya dikit doang gitu. Dia malah ya memakai kekuasaan wewenang, kemudian orang itu ditangkap dan dipukul dan itu. Nah, teman-temannya cerita